untuk Anda semuanya. Artis yang insya Allah totalitas banget setel setitnya. Siapakah dia? Lovina Agi Agres Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.